Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله masih kita pada ayat yang ketiga dari surat An-Nisa, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Dan sudah kita dapatkan beberapa pelajaran dari ayat ini. Pertama, hendaklah jangan membolimi yatimah, anak-anak yatim yang perempuan yang sudah mulai beranjak dewasa. Jangan sampai engkau nikahi dalam keadaan engkau tidak suka, akhirnya membolimi. Atau jangan sampai engkau menikahi anak yatim yang sedang kau pelihara, kemudian tidak memberikan mahar al-mithl, tidak memberikan mahar sebagaimana mestinya, sebagaimana umumnya. Itu juga larangan dari Allah Ta'ala yang tersirat. Adapun yang tersurat, kalau kalian tidak bisa berbuat adil, tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim tadi, maka jangan nikahi mereka. Nikahkan mereka dengan orang lain, selesailah tugasmu memelihara anak yatim, karena sekarang sudah dewasa, dan kau pilihkan seorang laki-laki yang cocok, kemudian dinikahkan, selesai. Yang kedua, kita dapatkan pula pelajaran dari ayat ini adalah memilih, tidak sembarangan dalam menikahi wanita. Kata Allah, kalau engkau tidak mampu untuk bersikap adil pada anak-anak yatimah, atau engkau tidak mampu untuk bersikap adil memberikan mahar al-mithl, nikahilah wanita lain. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Silakan kalian menikahi para wanita-wanita yang lain, ma taba lakum. Ma taba lakum adalah apa yang menurut kalian thayyib, apa yang menurut kalian cocok. Di sini pelajarannya adalah silakan kalian menikahi orang yang kalian pilih, yaitu pilih pertama agamanya, dan kemudian baru yang lain-lainnya. Tunkahul mar'ah li arba, kata Nabi, wanita dinikahi karena empat perkara, ada yang karena hartanya, ada yang karena cantiknya, ada yang karena kedudukannya, ada yang karena agamanya. Fadhar bidhatid din taribat yada. Tetapi kata Nabi, nikahilah yang bagus agamanya. Niscaya engkau akan berhasil atau akan baik, kalau tidak terlibat tiada, engkau akan celaka. Yang berikutnya adalah yang ketiga, tentang jumlah. Tidak mengapa seorang laki-laki menikahi dua wanita atau tiga wanita atau empat wanita, dan itu ijma', sepakat seluruh para ulama, tidak ada perselisihan sedikit pun. Kecuali memang aliran sesat Syiah Rafidhah yang menganggap boleh 9, bahkan boleh 11. Bahkan ada yang berpendapat dari mereka yang tidak terhingga, kapanpun, berapapun boleh. Ini kesesatan Syiah Rafidhah. Adapun para ulama ahlu sunnah seluruhnya sepakat, tidak boleh lebih dari 4. Masna wa sulasa wa ruba'a. Tetapi barakallahu fikum, pelajaran yang berikutnya adalah ayat berikutnya, potongan ayat berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian khawatir tidak bisa bersikap adil pada dua istri atau tiga istri atau empat istri, maka fawahidah, maka satu sajalah. Menunjukkan sikap adil kepada para istri adalah wajib, harus. Kalau tidak, satu sajalah. Berarti kalian tidak mampu untuk memiliki istri dua, tiga, atau empat. Kita lanjutkan ucapan Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas, yaitu tentang masalah matna wa sulasa wa ruba'. Qala man ahabba an ya'khud tsnataini falyaf'al. Siapa yang mau mengambil dua istri, silakan. Aw thalasan falyaf'al, atau tiga istri, silakan. Aw arba'an, atau empat istri, silakan. Wala yazid 'alaiha, tetapi tidak boleh lebih dari empat. Karena ayat siqat li bayanil imtinan, karena ayat ini menjelaskan tentang imtinan, pemberian Allah, yakni keluasan yang Allah berikan kepada para hambanya. Ini keluasan yang Allah berikan sudah cukup, maka jangan berlebih dari apa yang sudah Allah berikan dari keluasan. Fala yajuzu ziyadah ala ghairi ma sammallah, maka tidak boleh lebih dari apa yang sudah disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ijma'an, secara ijma', secara sepakat ijma'. Wadhalika anna ar-rajul qad la tandafi' syahwatuhu bil wahidah. Karena yang demikian, Allah Maha tahu, seorang laki-laki bisa jadi tidak bisa meredam syahwatnya dengan satu istri. Bisa jadi seorang laki-laki tidak bisa meredam syahwatnya hanya dengan satu istri. Fa ubiha lahu wahidah ba'da wahidah. Maka dibolehkan baginya untuk lebih dari satu istri, ditambah satu lagi. Kalau ternyata masih belum meredam syahwatnya, tambah satu lagi. Kalau ternyata belum meredam syahwatnya, tambah satu lagi. Hatta yablugha arba'an, sehingga mencapai empat istri. Lianna fil arba ghunyatun likulli wahid aw likulli ahad. Mengapa empat? Karena empat itu cukup bagi semua orang. Bagi orang yang bagaimanapun, empat sudah cukup bagi mereka. Illa manadira, kecuali orang yang jarang-jarang terjadi atau kelainan. Wa ma hadza fa inna ma yubahu lahu dhalik. Oleh karena itu diizinkan oleh Allah bagi kaum laki-laki untuk lebih dari satu. Boleh dua, boleh tiga, boleh empat. Hikmah yang lainnya adalah bahwa jumlah para wanita lebih banyak. Semakin mendekati hari kiamat, perbandingan wanita dengan laki-laki, lebih banyak wanita. Bertambah, bertambah, bertambah. Bahkan dikatakan nanti di akhir zaman, satu orang laki-laki, dia harus memimpin 40 orang perempuan. Artinya, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Barakallahu fikum. Kalau masing-masing mengambil satu-satu-satu, sisanya menjadi wanita-wanita yang tidak memiliki istri. Bapaknya telah wafat, tidak ada lagi yang memimpin wanita ini. Tidak ada lagi laki-laki yang memimpinnya. Maka biasanya akan terjadi kerusakan-kerusakan karena mereka tidak terpimpin oleh bapaknya, juga tidak terpimpin oleh suaminya. Maka fitnah semakin merajalela di luaran sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Sa'di melanjutkan ucapannya. Innama ubiha au innama yubahu lahu dhalika idza amina ala nafsihi al-jawr wadh-dhulm. Dibolehkan seorang laki-laki menikahi dua istri atau tiga istri atau empat istri dengan syarat. Pertama, idza amina ala nafsihi al-jawr. Kalau merasa aman dari sikap zalim. Kalau dia merasa aman dari sikap yang zalim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia bisa bersikap adil. Sebagian manusia ketika hatinya sudah cenderung dengan istri yang ini dan kurang dengan istri yang sana, biasanya kemudian terjadi kedzaliman-kedzaliman. Yang dia sukai, yang dia sangat senangi, terus dia berikan semua apa yang dia mau. Sedangkan yang dia tidak sukai atau dia enggan menggiliri ke sana, enggan memberikan uang belanja dan seterusnya terjadilah kedzaliman-kedzaliman. Tetapi tentunya yang namanya adil adalah pada perkara-perkara zahir. Perkara zahir, perkara yang tampak secara nyata, bukan masalah hati. Adapun masalah hati, masalah kecintaan tidak bisa untuk bersikap adil dan itu wajar. Dikatakan lan ta'dilu, kalian gak akan bisa bersikap adil dalam masalah hati. Artinya otomatis seseorang pasti akan ada kecenderungan pada yang ini dan kurang pada yang itu, dan itu tidak dosa. Rasulullah SAW ketika ditanya, siapa yang paling kau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Berarti Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah daripada yang lain. Dan dijawab kadang-kadang dengan permisalan. Bahwa Aisyah diantara wanita yang lain seperti serid di atas makanan-makanan yang lain. Sarid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah makanan istimewa karena dibuat dari bahan makanan pokok yang terbaik dengan lauk yang terbaik. Apa makanan pokok yang terbaik? Gandum. Apa lauk yang terbaik? Daging. Sedangkan sarid adalah dibikin bubur dari gandum dengan daging. Maka dikatakan, kata Nabi Aisyah, seperti sarid di antara semua makanan-makanan lain. Ikhwan ibn na'azakullah, berarti Rasulullah SAW berbeda-beda mencintainya. Naam. Jelas berbeda-beda mencintainya. Tetapi Rasulullah SAW tidak mendolimi seorang pun. Bahkan ketika sakit pun, beliau dirawat oleh Aisyah, minta izin pada istri yang lain. Kalau enggak diizinkan, tidak. Beliau akan dirawat bergiliran. Tetapi Rasulullah SAW meminta izin pada yang lain dan mereka semua mengizinkan. Barakallahu fiikum. Itu yang kedua. Itu syarat pertama, yaitu bisa bersikap adil pada perkara zahir, pada uang belanja, pada rumah tempat tinggalnya, pada pakaiannya, pada perkara-perkara yang seperti itu. Pada giliran waktunya dia tengok berapa hari sekali. Itu pun harus adil. Yang kedua, syaratnya kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa wasiqa bil qiyami bihuquqihinna. Syarat kedua, dia yakin bisa menghidupi para istri tadi dan menunaikan hak-hak mereka. Dia mampu untuk memberikan hak-hak mereka semuanya. Fa in khafa syai'an min hadza falyaqtasir 'ala wahidah. Kalau ternyata dia tidak mampu untuk bersikap adil, kalau ternyata dia tidak mampu untuk memberikan hak-hak mereka, falyaqtasir biwahidah, maka cukup satu sajalah. Maka cukup satu sajalah. Jangan gegabah. Artinya jangan sampai engkau ingin melaksanakan sunnah, ternyata yang terjadi bukan melaksanakan sunnah, tapi merusak sunnah yang sudah ada. Yang tadinya tertata sesuai sunnah, jadi hancur, menyelisihi sunnah. Aw ala mulki yaminih. Kalau tidak mampu untuk menikahi dua wanita, tiga wanita, atau empat wanita, maka satu sajalah. Atau milkul yamin. Milkul yamin adalah budak belian hamba sahaya. Dan itu dulu masih ada perbudakan. Sepertinya sekarang sudah tidak saya dengar lagi ada perbudakan. Kalau saja ada perbudakan artinya dibeli orang tersebut, maka itu milikmu 100%. Karena dibeli. Budak-budak wanita yang engkau beli, maka itu milikmu. Yang boleh diperlakukan, dipergauli selayaknya istri. Ini barakallahu fikum namanya milkul yamin. Tetapi sekarang sudah tidak saya mendengar lagi yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan bisa terjadi lagi. Ketika terjadi peperangan-peperangan dan ada tawanan-tawanan. Maka tawanan-tawanan tadi akan dibagi juga seperti pampasan perang. Tawanan-tawanan kafir ini akan dibagi seperti pampasan perang. Dibagi, maka tawanan juga dibagi. Siapa yang mendapatkan bagian tawanan perangnya wanita, maka itu adalah budakmu. Dengan beberapa anjuran-anjuran di dalam syariat. Kalau dia masuk Islam, maka sebaiknya dimerdekakan. Tidak boleh bersikap zalim terhadap budaknya. Perlakukan dengan baik ila akhirih. Sehingga kita mendengar ayat Allah SWT masih berlaku sampai hari ini. Itu ayat Allah, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan hendaklah mereka memberi makan dengan suka rela, dengan baik. Miskinan, wayatiman, wa'asira. Memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, dan memberi makan tawanan. Artinya jangan disiksa, dibikin dia lapar, haus, susah, jangan. Beri makan dengan baik. Barakallahu fikum. Apa hikmahnya dalam Islam? Hikmahnya orang kafir tadi dalam keadaan tidak bersikap dengan sikap-sikap yang menghalangi Islam. Karena di bawah kekuasaan seorang muslim sebagai budak. Kalau seorang muslim yang menguasainya dan meliharanya akan memberikan hak-haknya. Akan memberi makannya, memberi minumnya, memberi berbagai macam kebaikan kehidupan untuk dia. Masya Allah. Kalau dia masuk Islam, maka merdekakan. Qala, dikatakan, fa'innahu la yajib alaihi al-qasam atau qasam. Maka kalau satu istri, kamu tidak perlu membagi. Demikian pula kalau engkau dengan milkul yamin, maka itu pun tidak wajib untuk dibagi. Harus adil antara istri dengan budak. Tidak. Tidak harus adil. Tidak mengapa untuk tidak digauli sampai sebulan sekalipun. Karena itu bukan istri. Tidak memiliki hak. Barakallahu fikum, kecuali masalah penghidupan, makan, minum, dan tempat yang layak baginya. Barakallahu fikum. La yajib alaihi al-qasam atau tidak wajib baginya pembagian fi milkil yamin. Dalika adna alla ta'ulu, kata Allah, dengan satu istri maka kalian lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Dalik ayal iqtisar bi wahidah, kalau kalian mencukupkan satu istri saja atau cukup dengan milkul yamin, budak-budak hamba sahaya yang kalian miliki, adna alla ta'ulu, itu lebih dekat untuk tidak bersikap zalim. Ta'ulu maknanya tadlimu. Wa fi hadha an tu'rid al-'abd al-amr lil amri alladhi yakhafu minhu al-jawr wadh-dhulm wa 'adam al-qiyam bil wajib walau kana mubahan. Oleh karena itu hendaklah seorang hamba melihat dirinya dan memperhatikan urusan yang dia akan kerjakan. Alladhi yakhafu minhul jawr, yang dikhawatirkan akan terjadi kedzaliman, yang dikhawatirkan akan terjadi kecurangan. Maka hendaklah masing-masing hamba memperhatikan dirinya, apakah saya mampu untuk bersikap adil, apakah saya mampu untuk memberikan hak-hak mereka, apakah saya terjerumus dalam perkara adamul qiyam bil wajib, tidak bisa menegakkan kewajiban. Walau kana mubahan, walaupun mubah memiliki dua istri boleh, menikahi tiga istri empat istri boleh, tetapi masing-masing memperhatikan dirinya, sanggupkah dia bersikap adil. Anahu la yanbaghi lahu an yata'arrad lahu bal yalzama as-sa'ah wal 'afiyah fa innal 'afiyah khairun khairu ma u'tiya al-'abdu. Semestinya seseorang jangan masuk pada perkara-perkara ranah-ranah yang dia tidak sanggup. Yanbaghi lahu an yata'arrad lahu bal yalzama as-sa'ah wal 'afiyah. Hendaklah seseorang memperhatikan apa yang mudah baginya. As-sa'ah, kemudahan. Wal-afiyah, kebaikan. Kalau engkau dalam keadaan baik, dalam keadaan tentram, dalam keadaan mudah, maka itu perhatikan baik-baik. Jangan sampai hilang karena engkau tidak bisa mengukur diri dan kemudian bersikap dengan sikap yang gegabah dan terjadilah kehancuran. Barakallahu fikum. Tidak yang pertama, tidak yang kedua, semuanya sirna. Al-afiyah, ketentraman, khairu ma u'tiyal 'abdu. Ketentraman itu adalah sebaik-baik apa yang seorang hamba diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Walamma kana katsirun minan nasi yadhlimuna an-nisa. Dan ketika kebanyakan manusia mendzalimi para wanita, menindas para wanita. Yadhimunahunna huquqahunna. Mereka menyia-nyiakan hak-hak para wanita, tidak menunaikan hak-hak mereka, khususan as-sadaq, khususnya masalah mahar, alladhi yakunu syai'an katsiran. Yang mahar itu ternyata besar, ternyata pada akhirnya yang makan adalah suaminya sendiri. Wa duf'atan wahidah yashiqqu daf'uhu lizawjah. Kadang-kadang mereka berat untuk memberikan maharnya, padahal sudah disebut di dalam akad nikahnya dengan mahar 1 kilogram emas, dengan mahar 1 rumah mewah, ternyata pada ujung-ujungnya tidak diberikan pada istrinya. Ini adalah kezaliman. Amarahum wa hasahum ala ita'in nisa sadaqatihinna. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan, menyuruh para suami, berikan hak-hak mereka para wanita dan berikan mahar-mahar mereka untuk mereka. Berarti di sini juga ada pelajaran lain yang kita dapatkan, bahwa seorang istri punya kepemilikan. Artinya, seorang suami punya kepemilikan, seorang istri juga punya kepemilikan. Tidak bisa dikatakan ini semua milik bersama. Ini semua milik bersama, tidak. Apa yang merupakan milik istri tetap milik istri. Dan istri tetap berhak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, uang belanja. Jangan berkata itu kamu punya emas, kalau mau jual sana. Tidak bisa. Itu punya istri. Kamu bertanggung jawab untuk memberi makan istrimu, memberikan nafkah. Barakallahu fikum. Demikian pula yang lainnya. Apakah gelang emasnya atau cincinnya atau kalungnya itu milik mereka. Kalau engkau di dalam akad nikahnya mengatakan maharnya adalah sebuah rumah mewah, maka rumah tersebut harus balik nama dengan nama istri dan itu punya istri. Kalau terjadi sesuatu, la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi, maka rumah itu tetap milik istri. Kecuali kalau istrinya yang khulu ke pengadilan, gugat cerai, maka mahar harus dikembalikan. Mahar harus dikembalikan. Allah SWT menyatakan atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikan kepada para wanita mahar-mahar mereka. Ay anti binasin nihlah, maknanya dengan sukarela, jangan dengan berat hati. Kamu sudah mengatakan, mengucapkan dalam akad, dinikahkan dengan mahar sekian, maka berikan dengan tibi nafsin minhu. Wahal tumakninah, dalam keadaan tentram, dalam keadaan sukarela. Fala tumattiluhunna au tabkhasu minhu syai'a, jangan menunda-nunda nanti, nanti. Mana maharnya? Nanti, nanti, nanti. Jangan. Matlul ghaniyi zulmun. Kata Nabi SAW, matlul ghaniyi zulmun. Menunda-nunda untuk membayar hutang dari seorang yang mampu membayarnya, itu adalah kezoliman. Matlul ghaniyi zulmun. Seorang yang menunda-nunda bayar hutang dalam keadaan dia mampu, itu adalah kezoliman. Sedangkan ketika engkau menikah, engkau menyatakan dengan demikian maharnya sekian ila akhiri, dan engkau mengatakan sanggup, siap. Berarti engkau sudah siap, maka bayarkan. Itu sebagai utangmu yang harus dibayarkan. Wala tabkhasu minhu syai'a, dan jangan kurangi sedikit pun. Kalau sudah terucap dalam akad 100 juta, berikan 100 juta. Atau sebongkah emas, atau sekian gram emas, maka berikan. Jangan dikurangi. Itu hak mereka para wanita. Wa fihi, dan padanya juga ada pelajaran, annal mahra yadfa ila al mar'ati idza kanat mukallafah wa annaha tamlikuhu bil 'aqdi, bahwasanya mahar diberikan kepada istri tadi kalau perempuan tadi dalam keadaan sudah mukallafah. Ya tentunya wanita menikah yang sudah mukallaf, belum tentu. Kadang-kadang boleh dinikahi dalam keadaan belum mukallafah, masih kecil dinikahi. Yang istilah di sini dikatakan kawin gantung. Ya. Dinikahi, tapi belum duhul. Belum kumpul bareng. Tetapi sudah akad nikah. Kalau dia masih kecil, mungkin ada perbedaan karena masalah yang kemarin. Seorang yang masih kecil belum bisa diberikan amanah uang dalam keadaan besar. Dalam jumlah yang besar. Tetapi kalau sudah mukallafah, maka ketika akad nikahnya, sejak dia berkata atau sejak mertuanya mengatakan aku nikahkan engkau dengan anak perempuan saya dengan mahar sekian gram emas, kemudian kau jawab qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madzkur, maka saat itu engkau berkewajiban membayarkan pada istrimu yang sudah sah menjadi istrimu. Maka dikatakan annaha tamlikuhu bil aqdi, dia langsung wanita tadi memilikinya setelah akad. Begitu bertemu, pegang kepalanya, ubun-ubunnya, kemudian doakan kepada Allah Taala, nias'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alai wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alai, berikan ini maharmu, serahkan. Li'anna idafah, lianahu adafahu ilaiha. Al-idafah taqtadi tamlik. Karena disandarkan kepadanya, maka idafah itu, penyandaran itu bermakna kepemilikan. Atu an-nisa saduqatihinna nihlah. Disandarkan, diidafahkan kepada para wanita. Itu milik dia. Maharnya mereka para wanita. Bukan milik kamu lagi sudah. Maka serahkan kepadanya. Fa in tibna lakum an syai'in minhu, kalau sang wanita tadi yang sudah menjadi istri rela dengan tibin nafsin minhu, dengan keridhaan dari hatinya, bi an samah samihna lakum an ridan wakhtiyarin bi isqati syai'in minhu, kalau dia mengizinkan, merelakan dengan keridhaan, dengan ikhtiar. Ikhtiar itu lawannya dipaksa. Ikhtiar itu dia tidak dipaksa. Sukarela. Dengan ikhtiar, dengan pilihan dia sendiri, bukan ditekan, bukan dipaksa. Dia merelakan isqatu syai'in untuk menggugurkan maharnya. Sudahlah, enggak usah buat kamu aja. Enggak apa-apa. Au ta'khiru atau ridho, tidak mengapa, nanti saja. Wanitanya ridho, tidak mengapa. Awil mu'awadhah anhu atau diganti. Udahlah, enggak usah ini, itu aja. Ridho, ridho, enggak apa-apa. Maka kalau demikian kata Allah, fakuluhu hani'am mari'a. Kalau dia ridho, silahkan makanlah oleh kalian, wahai para suami, dengan sukarela atau dengan tenteram. Hani'an mari'a. Silahkan makan dengan halal, dengan baik. La haraj alaikum. Tidak ada kesusahan atas kalian fi dzalik. Wala tabi'ah. Dan tidak ada kaitan di belakangnya. Wafihi dalilun ala anna lil mar'ati tasarruf fi maliha. Dari sini kata Syekh Sa'di, bahwa wanita punya hakut tasarruf. Hakut tasarruf fi maliha. Dia punya hak untuk menggunakan harta miliknya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa seorang istri punya kepemilikan. Kalau punya kepemilikan, maka dia punya kebebasan untuk melakukan apapun yang dia miliki. Kecuali kalau ada sesuatu yang melanggar syar'i, maka tentunya sang suami akan membimbingnya. Jangan. Enggak boleh yang demikian. Lebih baik kamu gunakan untuk ini. Lebih baik kamu gunakan untuk itu. Tapi itu harta dia. Tidak boleh dilampas oleh suami. Barakallahu fikum. Dan ini bantahan bagi mereka-mereka yang menganggap bahwa istri tidak punya hak kepemilikan. Tidak punya hak tasarruf pada hartanya sendiri. Sehingga menjadi seperti budak saja. Pokoknya kamu makan, kamu minum, kamu tinggal di sini, selesai. Kalau kamu pergi, pergilah. Tinggalkan semua apa yang ada di sini, itu milik saya. Tidak bisa demikian. Apa yang merupakan milik istri, ya milik istri. Tidak bisa berubah. Kecuali sudah sebutkan tadi, fa in tibna lakum, kalau dia suka rela, ya silakan ambil aja punya saya. Suaminya sudah ngelamun, kerjaan gagal, dagang juga bangkrut, ketipu sama orang dalam masalah bisnisnya. Istri melihat seperti itu, iba mengatakan, wahai suamiku, ambillah kalung saya. Jual aja, enggak apa-apa. Kamu ikhlas, kamu ridho, ikhlas saya ridho. Itu enggak apa-apa. Fakuluhu hani'an mari'a. Silakan makanlah, silakan ambillah dengan tenang, dengan tenteram. Karena itu sudah diikhlaskan oleh sang istri. Kalau tidak, ya tidak. Barakallahu fikum. Jangan dipaksa, apalagi diancam dengan ancaman-ancaman. Maka ini tidak boleh. Karena makna ayat tadi, fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan. Kalimat tibna lakum, apa terjemahannya, apa syarahnya, apa tafsirnya? Kata Syekh Sa'di, tafsirnya adalah ridho, wakhtiar, wasamah. Diizinkan, diridhoi dengan sukarela, dengan pilihan, bukan dengan dipaksa. Wa fihi dalilun ala anna lil mar'ah tasarruf fi maliha. Berarti pelajarannya, wanita juga memiliki hak untuk menggunakan harta miliknya secara pribadi. Walaupun dia sudah sebagai istri. Walau fit tabarru', walaupun dia mau tabarru'. Apa urusan kalian wahai suami kalau istrinya mau menginfakkan kalungnya? Jangan. Loh, saya mau, ini milik saya. Jangan, enggak boleh. Loh, ini milik saya. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di, maka dia punya hak untuk tasarruf walau bitadarru' idza kanat rasyidah. Apa syaratnya? Idza kanat rasyidah. Kemarin sudah dibahas rasyidah. Dewasa plus akil. Dewasa ada yang tidak berakal. Misalnya istrinya kelainan, agak, maaf-maaf ya, agak idiot misalnya. Ya gak bisa. Jangan diserahkan uang padanya untuk melakukan sesukanya. Gak bisa, harus dibimbing. Fa'ilam takun kadhalik, kalau ternyata tidak demikian, barakallahu fikum, dia punya hak. Kecuali kalau ternyata dia tidak rasyidah. Falaisa li'atiyatihim hukum. Maka tidak ada hukumnya. Walaupun dia sudah memberi, tidak bisa diambil kembali.